Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang mubarakah ini, insyaallah kita akan mengambil beberapa bab, beberapa masail dalam ilmu tajwid. Pertemuan yang telah lalu telah kita selesaikan beberapa durus, beberapa pelajaran. Terakhir adalah pelajaran tentang macam-macam mad far'i. Ya, macam-macam mad far'i yang pembahasannya dimulai pada halaman 93 dari buku Aisar. Kemudian berlanjut dengan pelajaran 76 dan berakhir pada pelajaran 79, dan itu merupakan akhir dari juz yang ketiga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juz yang ketiga ini kita akhiri dengan pembahasan tentang mad far'i. Ya. Apa itu mad far'i? Mad far'i adalah mad yang disebabkan dengan adanya pertemuan mad asli dengan sebab-sebab bertambahnya ukuran mad, yaitu dua hal. Yang pertama hamzah, yang kedua sukun. Nah, kita tahu bahwasanya ada tiga huruf mad. Yang pertama apa? Alif. Yang kedua ya sukun. Yang ketiga wawu sukun. Yang kesemuanya didahului oleh harokat-harokat dari jenisnya. Nah, misalkan dalam kalimat atujadilunani nuhiha, ini masing-masing kalimat mengandung huruf-huruf mad, ya, mengandung bacaan mad, ya, nu dhammah dua harokat, hi kasroh dua harokat, ha alif memanjangkan fathah menjadi dua harokat. Apabila mad tabi'i atau mad asli tadi bertemu dengan hamzah atau sukun, maka ukurannya akan menjadi lebih dari dua harokat, ya, lebih dari dua harokat. Kita telah membahas mad yang panjangnya menjadi lebih dari dua harokat karena bertemunya mad dengan hamzah. Ya, ada berapa mad far'i yang bertemu dengan hamzah? Nah, ada tiga. Yang pertama mad wajib muttasil. Contohnya kalimat sya'airi tara'iqa. Yang kedua mad jaiz munfasil. Nah, seperti pada contoh awhayna ilaika wa asa adamu, ini mad jaiz munfasil. Ukuran mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil menurut riwayat Hafs dari Asim min tariq Syatibiyah adalah 4 harakat dan 5 harakat. Di sini kita mengambil salah satu wajah saja, 4 harakat, karena mungkin karena lebih mudah untuk kita kita jadikan atau kita ukur dengan qiyas, ya, mendapatkan ukuran 4 harakat lebih mudah. Nah, bagi kita para pemula. Nah, jadi mad wajib muttasil dipanjangkan dengan ukuran berapa? 4 atau 5 harakat. Kita mengambil satu wajah 4 harakat. Nah. Kemudian juga di ilhaqkan atau digolongkan dengan mad jaiz munfasil adalah mad silah, yaitu mad silah kubra. Mad silah kubra. Nah, pembahasan tentang mad silah kubra ada pada halaman 96. Mad silah kubra, ya, agar kita teringat kembali, mad silah kubra itu apa? Mad silah yang dibaca dengan 4 harokat. Apa itu matsilah? Matsilah adalah mad yang muncul pada hak kinayah. Matsilah adalah mad yang muncul pada apa? Hak kinayah. Apa itu hak kinayah? Hak kinayah adalah dhamir nasab mufrad mudzakkar ghaib. Ya. Dhamir nasab mufrad mudzakkar ghaib, hu atau hi. Ya, dhamir ini bisa panjang, ya. Bisa juga pendek, kadang-kadang malah sukun pada beberapa kalimat, ya. Nah, mad atau hak kinayah yang dibaca panjang namanya matsilah, ya. Hak kinayah yang dibaca panjang namanya apa? Mad silah. Kalau kita lihat hurufnya, tidak ada huruf mad yang tertulis marsum jelas, ya, pada hak kinayah, tidak ada, ya. Tapi misalkan pada kalimat wa innahu latadhkiratul lil muttaqin, ya, kita tidak melihat adanya apa huruf wawu yang bersambung langsung dengan hak, ya, yang marsum yang tertulis dalam mushaf apa hanya hak saja, hanya huruf hak saja dalam mushaf asli, dalam mushaf Utsman radhiyallahu taala an, hanya huruf hak saja wa innahu, ya, namun kita baca dengan silah, ya. Makanya dalam mushaf sekarang ini sudah ada tanda tambahan, ya, sebagai tanda bantu agar kita tidak keliru, ya, wawu kecil, ya, kalau hak dhamir atau hak kinayah dibaca dhammah, atau ya kecil bila dibaca kasrah, ya. Contoh yang di bawah mungkin akan memperjelas keberadaan apa matsilah pada hak yang harakat dhammah dan yang kasrah. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Di sini ada dua hak kinayah. Yang pertama berharakat dhammah, yang kedua berharakat kasrah, dan masing-masing ditambahkan tanda, ya, wawu kecil atau ya kecil, ya. Baik. Nah, ini namanya matsilah. Matsilah tadi dibaca dengan mad tabi'i. Jadi mulhaq bil tabi'i, mulhaq bil mad at tabi'i. Disamakan dengan mad tabi'i, ya. Dua harokat. Nah. Baik. Nah, ini matsilah sughra. Kapan terjadi matsilah kubra? Bila huruf yang setelah hak dhamir itu adalah apa? Adalah hamzah, ya. Bila apa yang setelah hak dhamir, setelah silah itu adalah huruf hamzah. Nah, itu ada pada contoh-contoh pada kolom yang sebelah kiri. Kita baca contohnya, la ya'kuluhu illal khati'una. Nah, coba dibaca, la ya'kuluhu illal khati'una. Berapa harokat? Panjangnya seperti mad jaiz munfasil, 4 atau 5 harokat. Nah, kita mengambil satu wajah, 4 harokat. La ya'kuluhu illa, la ya'kuluhu illa. Nah, ini. Baik. Ini sudah kita pelajari insyaallah. Nah. Nah, itu adalah mad far'i karena sebab bertemu dengan hamzah. Ada 3 sekali lagi. Yang pertama mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad silah kubra atau dengan istilah lain mad silah tawilah. Nah, kemudian yang berikutnya, pelajaran ke-77. Mad dengan sebab bertemu dengan sukun asli. Ya. Baik. Jadi, jenis mad far'i yang kedua adalah mad karena pertemuan dengan sukun. Ya. Dengan sukun, yaitu sukun asli atau sukun lazim. Ya, sukun asli atau sukun lazim. Mad tabi'i, bila bertemu dengan sukun lazim atau sukun asli, maka panjangnya akan menjadi 6 harokat, ya. Matnya dinamakan mat lazim, mat lazim. Nah, jenis sukun ada 2, ada sukun yang mukhaffaf, sukun yang mukhaffaf, sukun yang ringan, yaitu sukun. Yang kedua sukun yang berat, sukun apa? Mutsaqqal, ya, yaitu tasydid. Nah, bila mat tabi'i bertemu dengan sukun mukhaffaf, sukun ringan atau sukun, ya, pada satu kata, maka ya itulah yang dinamakan dengan mad lazim kilmi atau kalimi mukhaffaf. Kalimat al-an, nah itulah contoh atau satu-satunya contoh bacaan apa mad lazim kalimi mukhaffaf, ya. Allah alam bisa dua-duanya kilmi atau kalimi, bermakna ya dari kalimah. Jadi nah, wallahu alam yang afsah mana, apa kilmi atau kalimi, keduanya ya bisa kita apa namanya lafadzkan demikian, kalimi atau kilmi. Nah, jadi kalimat al-an huruf hamzah dibaca dengan mad. Ya, kalimat mad lazim kalimi atau kilmi mukhaffaf 6 harakat. Ada pada surat Yunus ya, ayat 51 dan 59 ada 2 tempat saja dan 1 kalimat yaitu al-an, a dibaca dengan 6 harakat. Baik, kita praktekkan. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين نعم مد لازم yang bertemu dengan sukun mufaqqal namanya mad lazim kilmi mufaqqal atau kalimi mufaqqal. Nah, kalau tadi mad lazim kilmi mukhaffaf itu hanya satu contoh, mad lazim kilmi mufaqqal banyak contohnya. Nah, seperti pada surat Al-Haqqah ya. Huruf ha di sini bertemu dengan tasydid pada huruf qaf dalam satu kalimah, maka dibaca dengan 6 harakat. Al-Haqqatu di sini di apa dianjurkan untuk memberikan naber suara yang lebih apa tinggi pada saat kita membaca mad lazim, kemudian berikutnya ada tasdid. Pada saat kita masuk pada huruf yang bertasdid ada naber, diangkat suaranya al-haqqatu agar nampak ya tasdidnya. Tudarr walidatun غير مضار حاج إبراهيم حاج إبراهيم. نعم. Baris ketiga kita baca شاق الله شاق الله شاق الله أتحاجوني أتحاجوني. نعم. Ada dua mad lazim mustaqal ya. Atuhaju, kemudian juni. Nah, diingat bahwa pada saat kita masuk pada huruf nun ada gunnah, ya gunnah yang akmal, gunnah yang sempurna. Mudhammatani mudhammatani. Nah, yudarr katibun baca pada baris yang ke-6 coba. Wa khalaqal janna min marijim min narin wa khalaqal janna min marijim min narin. Nah, untuk nabar pada bacaan al-janna wallahu alam ya tanpa nabar pun ya cukup ya, artinya dengan adanya gunnah yang kamilah ya cukup menunjukkan adanya tasydid ya. Lain pada huruf-huruf ya, selain nun atau mim yang musyaddadah, ya, nabr ini sangat perlu, ya, supaya kita tidak menghilangkan, ya, tasydid atau nampak tasydidnya dengan jelas. وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ طيب. Kita masuk pada jenis yang lain, yaitu mad lazim harfi. Mad lazim harfi tadi kita sebutkan mad lazim kilmi atau kalimi, ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Yang berikutnya adalah mad lazim harfi. Naam, yaitu mad lazim pada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah itu huruf-huruf yang terdapat pada permulaan beberapa surat. Ya, misalkan dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, dalam surat Al-A'raf, dalam surat yang lainnya. Naam, seperti Alif Lam Mim, Yasin. Naam. Itu namanya huruf-huruf muqatta'ah. Naam, jumlah huruf muqatta'ah, ya, bila dikumpulkan ada 14, ya, terkumpul dalam susunan kalimat-kalimat ini. Nassun, ya, nun wassad. Hakimun, ha wal kaf wal ya wal mim. Qat'an, qaf wal ta wal ain wal alif. Lahu, lam dan ha. Sirrun, sin wal ra. Naam. Huruf alif, ya, tidak ada huruf mat padanya. Jadi hijaiyahnya hanya berupa huruf hamzah, fathah, lam, kasroh, fa, sukun, alif, ya. Kemudian lima huruf berikutnya yaitu hayyun tahur, hijaiyahnya ada dua, masing-masing ada dua huruf, ya. Ha, ha wal alif, ya, ya wal alif. Nah, ini namanya mad apa namanya, tabi'i harfi, mad tabi'i harfi, ya, mad tabi'i harfi. Jadi dibaca dengan seperti mad tabi'i, dua harokat tanpa hamzah, ya, taha, bukan taha, ya, jadi suara hamzah dihindari, ya. Baik, kemudian yang berikutnya 8 huruf, ya, 8 huruf yang tersisa terbaca dengan mad lazim harfi, dibaca dengan mad lazim harfi, yaitu dengan 6 harakat. Naqasa asalukum, nun wal qaf was sad, ain was sin wal lam wal kaf wal mim. Dibaca masing-masing hijaiyah, apa, huruf-huruf ini masing-masing hijaiyahnya terdiri dari 3 huruf, yang mana huruf tengahnya adalah huruf mad atau lin. Nun, hijaiyahnya apa? Nun dhammah, waw sukun, nun sukun. Nun. Kalau lam, lam fathah, alif, kemudian mim, sukun, dan seterusnya. Untuk huruf ain, karena yang di tengah adalah bukan huruf mad, tapi huruf apa? Lin. Maka bisa dibaca dengan 4 harokat ain atau 6 harokat ain. Yang lainnya dibaca dengan 6 harokat. Taib, inilah mad lazim harfi. Ya. Taib, kita baca beberapa contoh. Nun, qaf, sad. Ya. Kemudian yang terangkai dari huruf-huruf muqatta'ah itu juga berlaku apanya? Berlaku padanya ahkam, ya, berlaku padanya ahkam, baik itu ahkamul mim atau ahkamun nun. Misalkan kalimat ain, sin, qaf, ayat ini ain, nun sukun bertemu dengan sin. Sin, nun sukun bertemu dengan qaf, ya. Maka diterapkan ahkam an-nun as-sakinah. Ya, terjadi ikhfa. Ain, sin, qaf, ya, disambung seperti ini. Ain, sin, qaf. Coba dibaca. Ain, sin, qaf. Ya, sin, qaf. Gunanya mufakhamah. Sin, ya, ada tafkhim karena bertemu dengan huruf musta'liyah. Nah, kemudian yasin, huruf ya dibaca harakatain. Alif lam ra, ra dibaca 2 harakat. Awal surat Maryam. كاف ها يا عين صاد اقرأوا كاف ها يا عين صاد تري عين صاد عين صاد زبا Khulasahnya, ahkamun nun diterapkan dalam setiap membaca huruf-huruf muqatta'ah dalam keadaan bersambung. Nah, tadi ya, tafadhol. Kalau ain setelah setelahnya ada ya. Iya. Mat, ya. Yang dibaca mat ya. Ain. Ain baru masuk ke nun. Seperti kalau kita as-salatu huruf nun gimana? Dalam kalimat an-naum dalam takhfif ya. Dibaca dengan mat juga an-naum ya ya naum jadi mat akhirnya ya matlin. Nah kemudian tadi yang kita baca ya adalah contoh-contoh apa mad lazim harfi mukhaffaf ya. Adapun mad lazim harfi mutsaqqal terjadi pada saat kita membaca ya huruf lam saat setelahnya adalah mim. Misalkan dalam surat Al-Baqarah, alif alif lam mim ya. Dari lam ke mim karena ada tasydid ya. Secara apa? Secara hukmi ada secara hukum ada tasydid. Lam mim karena terjadi idgham. Ya. Kemudian dari sin ke mim. Misalkan dalam awal surat Asy-Syu'ara atau surat Al-Qasas. Sin ke mim karena terjadi idgham. Nun ke dalam mim. Maka secara hukum ada tasydid. Oleh karena itu dibaca ada mim musyaddadah. Nah itulah mad lazim harfi mutsaqqal. Baik. Coba kita baca ta sin mim. Ta sin mim. Ta sin mim. Nah. Ini mad lazim harfi mutsaqqal. Nah. Baik, kita buka pada halaman berikutnya, pelajaran ke-79 ya. Contoh-contoh yang ada pada pelajaran 79 juga masih berkaitan dengan praktek mad lazim harfi mutsaqqal atau mukhaffaf. Nah, kita baca contoh baris ketiga pelajaran 79 awal surat An-Naml. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين طيب يبقى طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين طيب bila kita wasalkan terjadi apa kum yakhfa tasin tilka ayat terjadi ahkam atau hukum yakhfa. Berikutnya surat Ali Imran. Nah kita akan baca dengan cara mewasalkan alif lam mim dengan ayat berikutnya. Caranya yang pertama sukun pada mim kita berikan untuknya harakat fathah karena bertemu dengan lafaz Allahu. Kemudian panjang mim bisa menjadi 6 harokat atau tetap 6 harokat atau menjadi 2 harokat. Nah, baik kita baca ayat tersebut. Kita usulkan ayat pertama dan ayat yang kedua. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita wakafkan gitu. Nah. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau dibaca dengan 6 harokat melihat aslinya adalah sukun. Ya, jadi tetap dibaca sebagai mad lazim kilmi apa harfi mad lazim harfi alif lam mim مِمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. نعم. شلون مفهوم؟ Demikian pelajaran ke-79 mengakhiri juz yang ketiga. Naam, ya, mungkin ada pertanyaan. Naam. Kenapa fathah? Tayib. Allah alam, mungkin perlu dirujuk kenapa dipilih apa? Harakat fathah, ya. Jadi memang ini ada iltiqa as-sakinain, pertemuan dua sukun, ya. Pertemuan dua sukun dalam apa di tengah-tengah bacaan mengharuskan apa sukun yang pertama berubah menjadi harokat. Ya. Nah, memang tidak semuanya dengan harokat atau jenis satu harokat saja. Ya, misalkan pada kalimat atau pada mim al-jama' ya, hum atau kum misalkan, maka yang dipilih adalah dhammah. Ya. Tapi kan majais itu dalam satu ayat ada yang dibaca dua dan dibaca empat. Nah, baik. Insyaallah demikian boleh ya. Untuk tadi apa ketika terjadi iltiqa as-sakinain ya, untuk mimul jama' bisa dengan dhammah, adalah dengan dhammah ya. Misalkan alai himu ya. Atau humul muflihun ya, humul muflihun. Naam. Baik. Adapun tanwin dengan mengkasrah ya, misalkan yauma idin, yauma idinil mustaqar ya. Adapun seperti min ya di fathah, minal di fathah, minal jinnati wan nas. Nah, di sini untuk kalimat alif lam mim dipilih harokat fathah alif lam mim Allah ya, Allah alam apa sebabnya, mungkin ada keterangan ya dalam kitab-kitab yang apa ya, ini kitab-kitab rujukan mungkin, cuman kita perlu merujuk ya, mungkin ada alasan, tapi demikian prakteknya ya, yang jelas prakteknya demikian yang kita dapatkan dari apa namanya masyayikh kita, mereka membaca ketika menyambungkan antara alif lam mim dengan lafadz Allahu dengan mengganti harokat fathah ya, mengganti sukun dengan harokat fathah. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan gimana sukunnya di mim, iya mim yang kedua mim, iya ya. Ini hanya satu aja di sini dalam surat apa Ali Imran saja ya, karena bertemu dengan sukun Allahu, nah, ada sukun. Nah, majais munfasil ya, memang ukurannya berapa? 4 harokat ya, 4 atau 5 harokat menurut riwayat Hafiz an Asim Tariq Syafi'i ya. Namun dari tariqah lain bisa 2 harokat ya, dari tariqah lain bisa 2 harokat ya. 2 harokat untuk majais munfasil ya. Kalau dicampur saat kita seperti ini misalkan ya, dalam kondisi sedang belajar ya, atau meriwayatkan ya, tidak boleh ya, tidak boleh campur ya. Namun saat kita membaca sendiri ya, kita seperti ngami tidak apa-apa seperti itu ya, dalam kondisi kita sebagai imam. Nah, tapi dalam posisi kita sedang mentalkin misalkan, mentalkin atau menyampaikan riwayat, maka seperti ini tidak boleh dicampur aduk ya, dengan 2 harokat kadang 4 harokat ya. Nah. Nah. Wallahu a'lam. Kita masuk pada juz berikutnya ya. Juz yang keempat, juz yang keempat. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Juz ini tentunya melengkapi apa yang telah kita pelajari, kita bahas pada juz-juz sebelumnya. Nah, dari juz yang pertama sampai juz ketiga, ya, telah banyak ya yang kita pelajari dari hal-hal yang pokok seperti makharijul huruf, sifatul huruf, ya, tatbiq dalam kalimat, ya, dalam ayat. Kemudian juga pada juz ketiga kita juga sudah mempelajari ahkam, hukum-hukum yang memang banyak terjadi, ya, seperti ahkam an-nun, as-sakinah, ahkamul mim, as-sakinah, kemudian apa lagi? Ahkam lam, ya. Ahkamur ra. Baik, ahkam al. Baik. Kemudian hal-hal yang lainnya yang akan kita pelajari pada juz keempat adalah melengkapi apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, diawali pada juz keempat ini pada pelajaran 80 tentang waqaf, tentang apa? Tentang waqaf atau waqf, ya. Tentang waqf, menghentikan bacaan. Nah, kita tentu akan menghentikan bacaan, ya. Baik di akhir ayat atau di tengah ayat, ya. Al-waqf adalah menghentikan bacaan pada kalimat Qur'aniyah dengan apa? Dengan niat untuk meneruskan bacaan kembali dan apa namanya? Menyelingi dengan tenafus, ya. Mengalirkan nafas atau apa? Menarik nafas. Waqaf tentunya menyesuaikan apa? Keadaan kalimat, ya. Hukum asal dari waqaf adalah mensukun. Hukum asal dari waqaf adalah mensukun huruf terakhir. Mensukun huruf yang terakhir. Nah, namun tidak semua huruf terakhir pada kalimat yang kita apa mewaqafkan padanya itu sudah sukun, ya. Baik. Kalau sudah sukun ya tinggal dibaca, ya. Kalau tidak sukun maka ya, berarti tinggal kita sukun, ya. Cuman keadaannya juga berbeda-beda. Kadang ada yang apa namanya berupa huruf musyaddadah bertasydid, ya. Kadang sebelum huruf yang terakhir adalah huruf mad, huruf lin, ya. Kadang berupa huruf lain yang sukun yang bukan mad, bukan lin. Nah, yang seperti itu ya perlu kita rinci penyebutannya agar kita ya selalu mengingat tentang hak-hak huruf, ya, hak-hak huruf, ya. Sampai pun di akhir bacaan. Nah, pada pelajaran 80 hukum apa namanya waqaf pada kalimat yang memang sudah disukun akhirnya, ya, tinggal dibaca seperti apa adanya. Contohnya pada kalimat faida farauta fansab, di sini sudah sukun, ya, tinggal dibaca seperti itu, ya. Hak pada huruf ba kita berikan hak sebagai huruf apa syiddah, sebagai huruf qalqalah, ya, diberikan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ya, itu contoh. Coba dibaca berikutnya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Ya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Berikan tafkhim pada nun. فَانْصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. طيب. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. أحسنت. Berikutnya. اِلْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَعَلْكِهْ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى. نعم. Ini waqaf pada huruf alif. Waqaf pada huruf-huruf mad, ya, adalah dengan membacanya sebagai muttabi'i, ya. Waqaf pada huruf-huruf mad adalah dengan membacanya sebagai muttabi'i sehingga ukurannya dua harokat seperti yang tadi kita baca. Nah, berikutnya. Alladzi khalaqa fasawwa. Qalat man amba'aka hadza. Nah, berikutnya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya Maryam qaniti li rabbiki wasjudi. Naam. Aid. Ya Maryam qaniti li rabbiki. Ya Maryam qaniti li rabbiki wasjudi. Naam. Berikutnya. Fa فاسجدوا لله واعبدوا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. نعم. Pada contoh tadi, wakulu washrabu wala tusrifu. Di atas wawu ada tanda mad far'i. Ya. Itu dipakai saat wasal. Ya, saat wasal baru kita pakai. Ya, misalkan, wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Namun saat wasal, berbeda dengan saat waqaf. Ya. Saat waqaf, karena tidak bertemu dengan hamzah, maka ya tidak terjadi mad jaiz. Ya, sehingga kita baca sebagaimana aslinya mutabi'i dua harakat. Berikutnya, waqaf pada kata yang berakhiran tanwin fathah atau fathatain. Caranya dengan menghapus satu tanda tanwin, ya, dan menggantinya alif atau membacanya sebagaimana mad tabi'i. Ya, itulah yang namanya mad iwad. Ya, iwad tanwin diganti mad. Ya, mad iwad, iwad yakni mengganti, mengganti tanwin menjadi mad. Contohnya kalimat wanaharan, wanaharan tanwin ran ini ketika waqaf ya dibuang salah satu tandanya, dibaca mad iwad dua harakat wanahara. Ya, termasuk pula saat kita membaca kalimat ya seperti wanidaan berakhiran dengan huruf hamzah dan dia bertanwin ya, fathah, maka kita pun membacanya sebagaimana mad iwad, ya, walaupun secara rasm tidak ada alif ba'da al-hamzah, namun kita baca dengan mengisbatkan atau menetapkan hamzah secara alif secara hukum, ya, secara hukum, ya, secara lafaz, ya, ada alifnya walaupun dalam tulisan tidak ada. Baik. Naam, kita baca إني دعوت قومي ليلا ونهارا. إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وأصروا واستكبروا استكبارا. وأصروا واستكبروا استكبارا. خلق الله سبع سماوات طباقا. خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل الشمس سراجا. وجعل الشمس سراجا. نعم. Dibuka halaman berikutnya. Dua baris terakhir. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Ya, jadi walaupun setelah hamzah tidak ada alif, kita baca seperti ya seperti halnya yang lainnya. Ya, selain hamzah itu tetap kita tetapkan alif secara lafaz. Faj'alnahum ghutha'a. Faj'alnahum ghutha'a. Wa anzala minas sama'i ma'a. فكلوه هنيئا مريئا. فكلوه هنيئا مريئا. نعم. طيب. Ya. Untuk menentukan empat harokat itu cara ketukannya. Ya. Kalau empat harokat insyaallah masih mudah ya. Dengan qiyas sebenarnya. Jadi, sebagaimana kita mendapatkan ukuran mad tabi'i dua harokat dengan apa? Dengan qiyas ya. Misalkan qala ya, panjang qa dikiaskan dengan mengulang huruf qaf fathah. Qa qa ya. Qala qa qala. Jadi, sepanjang itulah alif. Qa qala qala. Ya. Insyaallah sepadan ya. seimbang antara alif dengan dua harokat pada qaf tadi. Qaqala, qala, jada, sama dengan jajada, ukurannya maksudnya. Jada. Nah, sekarang coba kita ambil kalimat ini tadi. Jada, baca coba. Jada, jada, jada. Nah, sekarang tambah lagi ja wal alif. Jajada, jajada, jajada, jajada. Nah, kemudian diganti dua jim dan alif dengan satu jim wal alif. Jada, jada. Nah, itu seukuran apa? Seukuran jajada, jada, sama. Nah, itulah empat harokat kurang lebih dengan qiyas seperti itu. Nah, sehingga kalimat jaa ya panjang empat harokatnya ya seukuran tadi. Jaa ya, coba. Jaa, jaa, jaa. Dan itu juga tergantung dari tempo bacaan kita. Ya, kalau bacaan kita lebih pelan, ya ukuran empat harokatnya jadi lebih panjang lagi. Jaa, kalau lebih pelan seperti itu. Nah, mungkin yang empat harokat masih bisa. Yang lima ini mungkin agak sulit. Ya, ditambah sedikit. Jaa, empat harokat. Jaa, lima harokat. Jaa, empat. Lima. Jaa, lebih sedikit. Takrib, takrib seperti itu. Kalau enam gimana? Ya. Sementara ini baru bisa dengan takrib. Kalau dengan qiyas agak sulit. Wallahualam. Nah, kemudian kita masuk pada yang berikutnya. Waqaf pada huruf berharokat, yaitu dengan menyukun huruf tersebut. Ya, dengan menyukun huruf tadi. Ya, waqaf pada huruf sukun sudah kita lewati. Baik sukun itu adalah huruf-huruf yang sukun atau tanwin, ya. Kemudian waqaf pada huruf yang berharokat. Berharokat ya termasuk pula apa? Dhammatain dan kasrotain. Ya, kalau fathatain tadi sudah kita lewati pembahasannya. Ya. Maka dengan mengganti harokat tadi dengan sukun, sudah begitu aja, ya. Termasuk apa? Dhammatain dan kasrotain. Kalau fathatain tadi diganti atau dibuang salah satu harokatnya. Ya, kemudian dibaca panjang mat tabi'i. Kalau kasratain dhammatain ya dengan membuangnya dan menggantinya sukun. Lahabin menjadi lahab. Fanasiya ya sukun menjadi ya fathah menjadi sukun. Fanasi ya. Awalnya bila kita wasalkan fanasiya. Ya, ya berasal dari lidah fanasiya ya huruf lidah. Namun saat kita waqafkan kemudian ya-nya disukun, ya. Dan karena sebelumnya kasrah, maka berubahlah ya tadi menjadi huruf mad. Bukan lagi kita baca dari lidah fanasi, tapi kita baca sebagai huruf mad, memanjangkan kasrah. Fanasi, ya, beda antara fanasi dengan fanasi. Terjadi perubahan letak makhraj. Fanasi, tidak seperti itu kita baca, namun dibaca sebagai huruf mad. Kita di sini pada pelajaran 81 ya, kita ambil kalimat-kalimat yang berbeda huruf akhirnya ya, supaya kita selalu ya mengingat akan hak-hak huruf ya, maksudnya dalam membaca kita terapkan masing-masing huruf itu untuknya apa hak-haknya, kita berikan hak-haknya. Nah, hak huruf ba diberi qalqalah, huruf ta diberi hams dan seterusnya. Baik. Sayasla naran dhat lahab. Sayasla naran dhat lahab. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhrijul hayya minal mayyit. Ya. Dilanjutkan tadi. Tunggu. Wa hum syuraka ولا على المريض حرج. نعم. Qalqalahnya langsung diberikan. Haraj. Jadi pantulannya langsung. Haraj. Tidak ditahan dulu. Haraj. Namun langsung. Haraj. Wala 'alal marid haraj. Baik. Barakallahu fiik. Berikutnya. Naam. Dengan memberikan tafkhim ada kha yunfakh. Naam. Baik, berikutnya. Naam, sebaiknya fi dibaca dua harakat. Fi jidiha, karena ini adalah mad asli. Naam, panjangnya cukup dua harakat. Naam, diulang. Naam. Yu'tikum khairan mimma ukhidh. Ukhidh. Yu'tikum khairan mimma ukhidh. Naam, untuk huruf mim sukun tidak kita hilangkan haknya sebagai huruf apa? Tawassut ya. Jadi tidak kita hentikan suaranya, namun dialirkan. Yu'tikum khairam mimma ukhidh. Ya begitu. Nah, berikutnya. Illa man tawalla wa kafar jazaa'an liman kana kufir. Nah, di sini ada kalimat wa kafar, wa kafara dan kufira. Nah, di sini ra-nya sukun. Karena sebelumnya fathah pada kata wa kafar, maka dibaca mufakham, ya. Tafkhim. Illa man tawalla wa kafar. Adapun kufir dibaca tipis. Jazaa'an liman kana kufir. Nah. Kita baca contoh yang paling bawah. Wa qassa 'alaihi al-qasas. في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض مرض مرض صفات apa rahwa sifat istitalah diberikan pada dhad sukun. Naam, waqaf pada طيب halaman berikutnya 106. Waqaf pada wawu atau ya yang didahului dengan harakat sejenisnya, ya. Waqaf pada huruf wawu atau ya yang didahului dengan harakat dari jenisnya adalah dengan menjadikannya mad tabi'i panjang dua harakat. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa. Wawu sukun menjadi huruf mad, ya. Bukan lagi huruf bibir. Qul huwa rabbi la ilaha illa hu. Panjang seperti itu. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu in tubdu as-sadaqati fa ni'mahi. Naam, dua harakat. Naam. Kemudian kita masuk pada pelajaran 82. Waqaf yang didahului bacaan mad, ya. Kalau tadi waqaf didahului oleh harakat, ya. Waqaf didahului dengan harakat. Sekarang waqaf yang didahului dengan huruf-huruf sukun, ya. Yang pertama, huruf sukun tadi berupa huruf mad. Nah, seperti alif atau ya atau wawu. Maka terjadilah mad 'arid lis-sukun. Saat kita waqafkan, ya, huruf yang terakhir kita sukun, ya, kita sukun sehingga mad tadi yang asalnya dua harakat menjadi bertemu apa? Sukun. Ya, saat waqaf terjadi pertemuan antara apa? Mad dengan sukun dalam satu kalimah, ya. Namun tentunya beda sukun yang ada pada contoh-contoh bacaan ini adalah sukun yang tidak asli, ya, atau sukun aril, ya, bukan sukun lazim. Nah, maka tidak harus dibaca 6 harokat. Ya, kalau sukunnya lazim harus dibaca 6 harokat. Ya, kalau sukunnya tidak lazim maka bisa dibaca dengan 6 harokat, bisa pula kurang, bahkan bisa dianggap mad tabi'i saja. 6, bisa dibaca dengan 2 harokat. Wa yakhafuna su'al hisab. Ini bacaan mad 'arid disukun 2 harokat. Wattayyibuna lit-tayyibat. Ya, ini 2 harokat. Fi ghulumatin thalath wa ma laha min furuj. Ya, 4 harokat. Contohnya fi ghulumatin thalath وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ atau 6 harokat حَتَّى إِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ nah, bisa juga 6 harokat. Baik, coba dibaca. Fadal. Belakang. Belakang. Nah, di sini roknya dibaca tebal. Tabur. Hasan. Berikutnya. Walibasuhum fiha harir. Wa ahallu qawmahum daral bawar. Daral bawar. Apa hukum rok di sini? Ya, tebal. Ya, ulangi. Berikutnya. Wa udkhilal jannata faqad faz minal jinnati wan nas. Naam. Berikutnya. Wa min fawqihim ghawash wa la tahina manas. Naam. Allah ibarat fik. Berikutnya. Nah, kasrohnya sempurnakan mahil. Kemudian buatnya baru tebal, baru apa? Istitalah muncul mahil. Ulangi. Wa yas'alunaka 'anil mahyid. Baik, Hasan. Berikutnya. Fi sammil khiyat. Ya, huruf ya dan alif tipiskan dulu. Al-khiyat. Baru masuk ke ta dengan tebal. Fi sammil khiyat. Ulangi. Khiyat, ada tafkhim sedikit. Khiyat. Khiyat. Labas. Barakallahu. Berikutnya. Hal yudhibanna kaiduhu ma yagir. Naam. Ulangi. Hal yudh. Hati-hati tidak memantulkan dhal. Hal yudhiban. Hal yudhibanna kaiduhu ma yagir. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ tebalkan حَفِيظٌ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ نعم مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ نعم tidak memantul suaranya الْبَلَاغُ Al-balaw. Jadi bertahan pada tekanan yang sama untuk wain. Balaw. Kalau menjadi lemah tekanannya seperti pantulan. Balaw. Ya, balaw. Fa'innama alaikal balaw. Nah. Qalqalahnya tebal. Al-atiq. Ilal baitil atiq. Naam. Yudafu alaihim bisihaf. Naam. Sebutnya. Wa an alhi asak. Tebalkan sad. Beri tebalan. Wa an alhi asak. Wa huwa syadidul mihal. Naam. Berikutnya. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Fattaqullaha wa athi'un. Naam. Fadal. Thumma fi silsilatin dar'aha sab'una dhira'an fasluquh. Naam. Allah ibarat fi. Nah, berikutnya bila yang terakhir adalah huruf hamzah. Ya, sebelumnya ada mad. Huruf hamzah tadi tidak berupa apa? Tanwin fathah, ya. Maka tentunya akan terjadi apa? Mad wajib muttasil yang juga berkumpul padanya juga mad lain, yaitu apa? Mad arad lisukun. Terjadi dua sebab mad, yaitu bertemunya mad dengan hamzah dan bertemunya mad dengan sukun arid. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita bisa membaca dengan apa? Dengan dua kemungkinan, yaitu empat harokat atau enam, ya, atau lima harokat juga bisa. Ya. Al-Mu'im tidak kita baca dengan mad dua harokat, karena di sini lebih kuat apanya? Lebih kuat sebab ya, hamzahnya, ya, sehingga imma kita baca dengan 4 harokat atau dengan 5 atau 6 harokat. Ya. Kita ambil contoh yang terakhir. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ. Ya, ada nabar, ada hentakan suara saat kita mengakhiri bacaan pada hamzah sukun setelah mad. Berikutnya waqaf yang didahului bacaan lin. Ya, seperti waqaf yang didahului dengan bacaan mad. Ya. Jadi waqaf pada bacaan lin seperti waqaf pada bacaan mad. Itulah mad lin, ya, yang kemudian disamakan hukumnya seperti mad arad bisukun. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat. Li'ilafi Quraisy, dua harokat. Asy-syita'i was-shayf, atau 6 harokat. 4 harokat. Rabba hadzal bait wal kadhimin al-ghayz, atau lebih panjang 6 harokat. Alaihim da'iratus saw wa amanahum min khawf, ya, bisa 2, 4 atau 6 harokat. Waqaf pada huruf ra yang didahului ya sukun, baik itu mad atau lin, maka ra dibaca tipis. 6. Ya jibalu awwibi ma'ahu wattair, dibaca dengan apa? Dengan tipis ra-nya. Lakum fiha khair. Nah. Jadi setiap huruf ra sukun, ya, karena waqaf, kemudian sebelumnya ada apa? Ada ya sukun atau kasrah, maka dibaca dengan tipis. Wa qaddarna fiha sayyir, dan seterusnya. Nah. Berikutnya waqaf pada ta marbutah atau ha kinayah. Tak marbutah atau kinayah sama dengan mengubah keduanya menjadi hak sukun. ya, pada apa waqaf pada kinayah, tentunya dengan kita mengabaikan keberadaan wawu kecil atau ya kecil. Nah, jadi kita anggap huruf yang terakhir adalah huruf ha. Nah, kita baca surat Al-Humazah coba. Wailul likulli humazatil lumazah. Iqra'u. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhan في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إن إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة همزة يا مو يا تدري صوتها berhenti ya tidak mengalir مو مؤصدة طيب في عمد ممددة في عمد ممددة نعم إن شاء الله مفهوم يا. Pelajaran ke 84. Ya, pelajaran ke 84. Waqaf pada huruf yang sebelumnya ada huruf sukun, namun huruf ini bukan mad, bukan pula huruf lin, melainkan huruf lain yang sahih. Ya, huruf hamzah, huruf hamzah, huruf ha, huruf mim dan seterusnya. Nah, ada kalanya huruf yang terakhir bukan huruf qalqalah. Demikian pula huruf sebelumnya bukan huruf qalqalah. Ya. Atau salah satunya adalah huruf qalqalah atau dua-duanya huruf qalqalah. Ya. Kenapa kita bedakan yang seperti itu? Karena keberadaan huruf qalqalah itu mudah atau memudahkan bacaan. Keberadaan apa? Huruf qalqalah pada saat kita waqaf pada apa? Dua huruf sukun ya, seperti itu istilahnya. Itu lebih memudahkan dalam bacaan. Nah. Intinya sebenarnya adalah bahwa saat kita membaca huruf-huruf tersebut, baik huruf yang terakhir ataupun huruf yang sebelumnya yang sukun, ya masing-masing kita berikan apanya hak semampunya, ya semampu kita kita berikan hak-haknya. Seperti apa sifat hak berupa sifat rohawah, ya kita pun tidak kemudian mengabaikannya, ya tidak mengabaikan sifat ini. Misalkan pada kalimat syahrin, ya huruf ro kita baca tentunya. Demikian pula huruf ha kita berusaha untuk memberikan haknya sebagai huruf rokhawah, apa haknya dialirkan suaranya syahrin, ya coba kita wasalkan syahrin syahrin syahrin syahrin. Nah, ada nafas yang mengalir bersama juga dengan begitu pula dengan saut atau suara syahrin syahrin. Nah, maka sifat itu pun kita berusaha untuk memberikannya walaupun saat kita wakafkan, ya, dan huruf yang berikutnya, ya, tentunya menjadi sukun, ya, ya ini seperti ini, al fi syahr, coba, al fi syahr, syahr, syahr, tidak kita berlakukan atau kita perlakukan hak seperti halnya huruf syiddah, syahr, ya, syahr, ya, langsung berpindah ke huruf ra, syahr, tidak, namun kita berikan sifatnya sebagai huruf rokhawah syahr. Ya. Naam. Bi idzni rabbihim min kulli amr. Bi idzni rabbihim min kulli amr. Ya, tidak langsung amr ya. Kalau amr begitu maka kita sudah menghilangkan sifatnya atau sebagian sifatnya ya. Dan memberikan seperti halnya apa yang kita berikan pada huruf syahr amr ya, seperti qalqalah. Enggak, kita berikan sifat tawasutnya dulu. Amr. Am ya, dibiarkan bibir menutup beberapa saat ya. Bi idzni rabbihim min kulli amr. بإذن ربهم من كل أمر أمر أمر أمر أمر طيب ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم علم علم علم علم kurang lebih seperti itu. Ya, bukan ilm. Ya. Ilm. Ilm. ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن. يطهرن. يطهرن. Namun nunnya juga tidak terlalu sempurna apanya, gunahnya. Tidak. Ya, gunahnya gunah apa? Naqisah. Gunah naqisah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. فسبح بحمد ربك واستغفر فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم فليصم فَلْيَصُمْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ يعني حروف تاء termasuk huruf huruf syiddah ya hamzah juga huruf syiddah ya الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Jadi yang terbaca ya sukun bukan ya kasrah yi bukan tapi i. Jadi lidah tetap menempel ya i ai. Ya, jadi ya sukun lidah nempel di langit-langit. Ra'i. Bukan ra'i tapi ra'i. Ya. الذين هم أراذلنا بادي الرأي الذين هم أراذلنا بادي الرأي فلا يسرف في القتل ولا يسرف في القتل في البأساء والضراء وحين البأس في البأساء kita baca baris keempat. Naam. Wa takunul jibalu kal'ihn. Wa takunul jibalu kal'ihn. Baik. Kal'ihn. Kal'ihn. Yawma takunus sama'u kal'muhl. Yawma takunus sama'u بعضهم على بعض بعضهم على بعض ya, jadi عينnya tetap ya, masmu'ah, terdengar. Ba'dhum 'ala ba'd. Ba'dhum 'ala ba'd. Ba'dhum 'ala ba'd. Ba'dhum 'ala ba'd. Nah. Kemudian innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Tayyib. Bil hazl. Tayyib. Nah. Berikutnya bila salah satu dari huruf-huruf tadi, baik huruf yang akhir ataupun yang sebelumnya adalah huruf qalqalah, maka keberadaannya akan membantu, ya, mempermudah bacaan. Seperti pada kalimat al-fajr, matla'il fajr. Ya, di sini jim yang sakinah, yang sukun, ya kita berikan qalqalah. Ya. Sebagaimana kita tahu, qalqalah mirip dengan apa? Harakat, ya. Qalqalah mirip dengan harakat, ya. Sehingga ya mudah saja kita mengucapkan jim sukun, lalu berikutnya ada huruf lain yang sukun. Ya, seperti kita membaca apa? Ra sukun sebelumnya apa? Harakat. Fajar, ya, semudah itu. Al-fajar, ya. Cuma sekarang bukan itu tentunya. Al-fajr, ya, itu yang kita baca. Ya, jadi keberadaan qalqalah ya sangat memudahkan. Matla'il fajr. Matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يعدكم الفقر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. نعم. سبعة. تيلاجتكن. سبعة تري. وأسرنا له عين القطر كما Nah, kalimat al-qitri pada kalimat pada ayat tadi wasalna lahu ainal qitri. Kalau kita sukun, kalau kita waqafkan ra-nya menjadi sukun ainal qitr. Ya, hukumnya apa? Ya, kalau kita melihat harokat terdekat ya kasrah, ya. Maka dengan itu sesuai dengan kaidah ini ra-nya dibaca tipis ainal qitr, ya, karena harakat yang terdekat sebelumnya adalah kasrah. Ya, ainal qiyatwar. Nah, namun karena huruf ta, ya, yang lebih dekat kepada ra ini, ya, adalah huruf isti'la, huruf itbaq, ya, tafkhim, sangat nampak. Sehingga kalimat al-qitri ini saat waqaf bisa pula dibaca dengan mufakhamah. Ra-nya bisa dibaca tebal. Ya. Di mana pengaruh huruf ta ini lebih dipertimbangkan, ya. Qitr, ya. Lebih mengangkat tafkhim pada ra, ya, dibandingkan apa? Dibandingkan dengan pengaruh kasrah sebelumnya. Qitr. Namun al-mim ini dua wajah yang dibolehkan. Ya, dua cara yang dibolehkan untuk kalimat al-qitri saat waqaf bisa tebal, bisa tipis. Seperti kalimat ini adalah kalimat misra, ya. Misra. Kalau waqaf maka bisa dibaca tebal milsur atau milsir atau tipis. Nah, berikutnya. Was-samaa'i dzaatir raj'. Ainya ar-raj'. Was-samaa'i dzaatir raj'. Wal-ardhi dzaatis-sad'. Naam, jadi ainya kita baca as-sad'. Ya. Ar-raja. Ya. Nah, berikutnya. Ya, pelajaran 85. Nah, diberi sifat rohawah bil qisto. Pulang. Min qablu wa min ba'd. Ba'd. Ba'd. Ya. Dan. Qul amara rabbi bil qisto. Nah, maksud berikutnya. Allah. Waqaddir fis-sard. Roknya diapakan? Tebal atau tipis? Roknya tebal. Karena dia sukun sebelumnya fathah. Sar. Sard. Ya. Ada bundalnya tipis. Waqaddir fis-sard. Waqaddir fis-sard. Ya. Wa aufu bil 'ahd. Bil'ahd. Jadi haknya jangan dipantulkan ahd. Ahd. Seperti kita baca ahdi, kasalnya diganti suara qalqalah. Bil'ahd. Wa'aufu bil'ahd. Baik, ahsan. Selanjutnya. Khalqam. Nah. Zalikum fisq. Naam. Hasan. Sitanaka min ar-rah. Baik, haknya ditipiskan rahb. Rahb. Rahb. Sitanaka min ar-rah. Naam. Mata Naam. Adzib. Adzib. Naam. Berikutnya waqaf pada huruf qalqalah, sebelumnya juga huruf qalqalah, ini juga sama-sama mudah. Contohnya inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Baca. Inna wajadnahu sabiran. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ. Nah. Baik. Kemudian waqaf yang didahului nun sukun. Ya. Maka tentunya akan terjadi salah satu kemungkinan dari tiga hukum. Imma terjadi hukum idhar pada nun sukun atau ikhfa atau iqlab atau qalb. Nah. Maka di sini tentunya huruf nun kita baca sesuai dengan sifatnya, apakah disifati dengan idhar, ikhfa atau qalb. Minhu yang dibaca dengan mengidharkan nun. Anhu sama. Kanzun dibaca ikhfa. Kanz. Ya. Laula unzila alaihi kanz. Laula Ya ma'syar al-jinn wal-ins. Ya ma'syar al-jinn wal-ins. Alla ilaha illa ant. Alla ilaha illa ant. Wal-ayn bil-ayn wal-anf bil-anf. والعين بالعين والأنف بالأنف وإذ كففت بني إسرائيل عنك وإذ كففت بني إسرائيل عنك وإذ كففت بني إسرائيل عنك وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ sempurnakan dulu kunnahnya. Ang baru kaf. Wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Hamim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dhanb. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب. Nah, kita masuk pada pelajaran yang baru. Masih pada pembahasan bagaimana waqaf pada huruf. Ya. Taib. Sekarang waqaf pada huruf yang musyaddad. Ya. Huruf musyaddad, huruf yang ditasydid. Ya, ada cara tersendiri dalam mewaqafkannya. Ya. Dan kita bedakan antara huruf yang berqalqalah dan huruf yang gunnah dari yang lainnya. Ya. Huruf qalqalah bertasydid atau huruf yang gunnah, ya, nun atau mim yang bertasydid, ya, itu kita bedakan dengan huruf-huruf yang lainnya yang bertasydid saat kita waqafkan. Nah, mewaqafkan pada kata al-ghayyi misalkan. Minal ghayyi. Ya. Tentunya ya yang tertulis adalah berapa? Satu saja. Ya. Huruf ya pada kalimat al-ghayyi yang marsum yang tertulis berapa? Satu. Ya. Walaupun asal-usulnya ya kita tahu. Ya, ya yang bertasydid adalah ya sukun lalu ya lagi. Namun dalam kondisi waqaf ya, ya kita hanya mensukun huruf ya ini saja, satu ya. Tidak bisa kita anggap kita mensukun dua huruf ya, ya sukun sehingga kita baca dua ya sehingga apanya? Sehingga zaman dari yang kita baca adalah zaman dua ya sukun. Ya, minal ghai tidak. Ya, tetap kita anggap yang sukun adalah satu saja. Ya. Nah, minal ghai. Nah, di sini ya, perlu ada nabr. Nabr yaitu hentakan suara sehingga akan terbedakan mana yang musyaddadah ya dengan nabr ini dari yang tidak bertasydid. Taib. Karena tidak bisa dibedakan dengan ukuran zaman ya, zamannya sama. Nah. Taib, kita baca coba. Tabayyana ar-rusydu minal ghayy. تبين الرشد من الغي ردوها علي ردوها علي فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف نعم فاذكر اسم الله عليها صواف بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس نعم berbeda dengan apa فلا أقسم بالخنس والليل إذا عسعس عسعس ya. Ini kalau ini sin musyaddadah ya minal mas ya dinaikkan minal mas ya. Baik. Kalau zamannya sama saat diwaqafkan sama antara sin musyaddadah dengan sin yang tidak bertasydid sama saja. Nah, sehingga membedakannya dengan nabr ya. Menampakkan atau mengesankan tasydid tadi dengan adanya nabr. Demikian pula contoh pada huruf lam dan ra misalkan لا يخرجن الأعز منها الأذل. باشا. لا يخرجن الأعز منها الأذل. طيب. واخفض لهما جناح الذل. واخفض لهما جناح الذل. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ نعم. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. نعم. Walaupun tipis, namun naik apanya? Tekanan suaranya ada tekanan suara. Wakullu amrin mustaqir. Wakullu amrin mustaqir. Nah, tapi tipis, bukan mustaqir ya. Naikkan nadanya, tapi kalau suaranya tidak naik ya, tidak naik dalam arti tidak tebal ya. Baik. Wakullu amrin mustaqir. Wakullu amrin مستقر. طيب. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم. Beda dengan ra yang hanya sukun saja. Ya. Apa? اقتربت الساعة وانشق القمر. القمر. طيب. وأمر يومئذ المستقر. أين المفر؟ كلا لا وزر. بيسا. نعم. Sedikit perbedaan. Waqaf pada huruf nun dan mim. Ya. Waqaf pada huruf nun dan mim tidak perlu nabr atau tanpa nabr. Ya. Nun tasydid, mim yang tasydid. Ya. Keberadaan tasydid ini yang mana melazimkan adanya gunnah yang sempurna, maka tidak memerlukan lagi adanya nabr untuk membedakannya dari huruf nun atau mim yang hanya sukun. Wa nazzalna 'alaikumul man. Nah, itu cara mewaqafkan pada huruf nun yang bertasydid. Innahu min kaidikun. Baca. Innahu إن يتبعون إلا الظن. نعم. حروف ميم مشددة. فنبذناهم في اليم. فقذفيه في اليم. فأغرقناهم في اليم. نعم. فلما رآها تهتز كأنها جان. Kemudian waqaf pada huruf-huruf qalqalah. Pada huruf qalqalah juga tanpa nabr ya. Qalqalah tertunda sesaat ya. Qalqalah tertunda sesaat. Jadi perbedaan huruf qalqalah dengan huruf yang lain yang tidak berqalqalah saat ditasydid. Saat waqaf padanya nampak ada dua huruf sebenarnya ya, nampak ada dua huruf ya. Jadi haqqun ya, kita membaca qafnya itu seakan apa, dua huruf. Dua huruf qaf. Yang pertama sukun. Ya. Namun sukunnya sudah mudghamah tentunya. Bukan hanya sukun apa? Sukun saja yang kemudian sifat-sifatnya nampak semua. Ya. Namun sukun yang sudah mudgham. Huruf qaf sakinah mudgham pada huruf yang berikutnya. Contohnya kalimat inna wa'dallahi haqqun. Inna wa'dallahi haqqun. Bagaimana waqaf padanya? Haqqo. Ya. Coba haqqo. Haqqo. Haqqo. Haqqo. Inna wa'dallahi haqqo. Inna wa'dallahi haqqo. tidak langsung apa? Haqqa. Tidak langsung memantul. Nah, karena kita sedang membaca huruf qaf yang pertama. Saat suara nampak apa? Berhenti. Haqqa. Ya. Baik, dan sama apanya? Kadar berhentinya tadi seperti saat kita wasol. Haqqun. Coba. Haqqun. Haqqun. Haqqun. Waqaf. Haqqa. Ya. Haqqa. Nah. ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أشق نعم هي مواقيت للناس والحج هي مواقيت للناس والحج ولعذاب الآخرة أشد ولعذاب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب نعم ya tidak kalau tidak boleh wallah alam tidak perlu ya enggak perlu kalau tidak boleh wallah alam sepertinya tidak perlu saja ya tidak perlu nabar. يجعلوه في غيابة الجب يجعلوه في غيابة الجب طيب dan ingat apa namanya suara qalqalah tidak ada hamzah ya. Kemudian juga tidak panjang misalkan ghayabatil jubb ya. Ini juga kekeliruan memanjangkan apa qalqalah atau mengakhiri suara dengan suara hamzah ya jub Jubb, begitu aja. Nah, ini ya, sekian keadaan yang bisa kita ambil dari keadaan-keadaan kalimat saat kita waqaf. Ya. Nah, ini kita jadikan sebagai awal dari juz yang keempat melengkapi apa yang telah kita pelajari pada juz yang ketiga. Nah, kemudian yang berikutnya, insya Allah kita akan bahas ya, bab-bab yang lainnya seperti babul idgham kemudian tentang ahkamul khas ya ahkamul khasah hukum-hukum khusus yang ada pada qiraah asim ya hafiz min asim an asim dan tanda-tanda khusus yang juga tentunya perlu kita pelajari bagaimana penerapan tanda-tanda tersebut dan hal-hal yang perlu kita berhati-hati padanya. Itu insya Allah kita akan pelajari ya pada pertemuan berikutnya insya Allah dan kita cukupkan untuk sesi ini sampai pada pelajaran 86. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.